cabang-cabang iman yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib, wajib dijalankan. Tapi kalau tidak menjalankan bagaimana? Kalau tidak menjalankan dosa. Kalau tidak menjalankan berdosa, tapi dia masih punya aslul iman. Dia masih punya pondasi iman. Pondasinya masih ada. Cuma dia berbuat dosa. Contohnya misalkan, di antara cabang iman itu puasa Ramadan. Itu cabang iman. Kalau ada orang dia tidak puasa, apa hukumnya? Dosa, maksiat. Tapi kafir enggak orang itu? Tidak. Kenapa? Karena dia masih punya aslul iman. Kalau aslul iman, contohnya ucapan la ilaha illallah, itu aslul iman. Siapa yang tidak mengatakan la ilaha illallah walaupun dia sholat, puasa, kafir. Orang itu kafir. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan aslul iman. Jadi orang sholat tidak baca Al-Fatihah, batal. Tapi kalau orang sholat dia tidak misalkan tidak tasyahud awal itu wajib, tidak tasyahud awal, maka dia harus diganti, ditutupi, tapi sah sholatnya, tapi harus ditutupi dengan sahwi. Jadi ada yang sifatnya itu wajib, cabang-cabang iman yang itu hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan dosa tetapi tidak sampai kafir. Kemudian cabang yang ketiga, cabang iman yang ketiga dinamakan dengan kamilul iman, yaitu seperti ya pemoles keimanan, amal-amal cabang-cabang iman yang hukumnya sunnah, dikerjakan dengan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, jadi kalau ini sifatnya hanya tambahan. Contohnya misalkan telah kita sebutkan di antara cabang-cabang iman itu adalah mengagungkan tetangga, memuliakan tetangga. Contoh lagi misalkan memberikan makan kepada orang miskin. Kalau kita enggak mengerjakan, enggak berdosa. Kita enggak berdosa karena itu amal sunnah. Itu amal sunnah. Tetapi kalau kita kerjakan, itu semakin sempurna nanti iman kita. Itu berarti 79 cabang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar tidak semuanya itu kalau ditinggalkan kafir lah itu. Ya, tapi tingkatannya berbeda-beda. Tinggal lagi kita masukkan ini masuk yang mana ini. Oh, amal ini masuk ke aslul iman. Amal ini masuk ke wajibul iman. Amal ini masuk ke mustahabatul iman. Yaitu cabang-cabang iman yang hukumnya mustahab, cabang-cabang iman yang hukumnya wajib, cabang-cabang iman yang hukumnya aslul iman, pondasi iman. Jadi itu nanti dimasukkan dalam tiga tingkatan itu. Kenapa kok orang-orang itu menyimpang dalam bab ini? Mari kita setelah selesai juga. Seperti Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Kenapa kok mereka itu menyimpang dalam bab ini? Karena mereka tidak menganggap iman itu bercabang. Jadi tidak menganggap iman bercabang itu bahaya. Keyakinan iman itu satu paket itu bahaya. Itu penyebab awal kesesatan dalam bab ini. Jadi sesat menyimpang itu karena menganggap iman itu satu paket, bukan bercabang-cabang. Ketika iman itu satu paket, tidak bercabang-cabang, sehingga iman itu tidak bertambah, berkurang. Sehingga iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Maka nanti dari keyakinan ini muncul dua pendapat. Iman itu satu paket dan iman itu tidak bercabang-cabang. Dari pemahaman ini nanti muncul dua pendapat. Yang pertama, pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan siapa yang tidak mengamalkan satu cabang saja dari cabang-cabang iman tadi, maka imannya batal semua. Imannya batal semua sehingga dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Dan itu pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Maka kalau mereka ditanya, orang berbuat dosa besar, ada orang muslim, dia berbuat dosa karena tidak mengamalkan cabang iman, tidak puasa Ramadan, tidak bayar zakat, itu kan cabang-cabang iman. Terus apa hukumnya? Kata mereka, kafir. Kata orang Khawarij, Mu'tazilah, keluar dari Islam. dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena iman itu gak bercabang-cabang. Iman itu satu paket. Siapa yang tidak mengamalkan satu cabang, kafir. Ini pendapatnya Khawarij Mu'tazilah. Kalau pendapatnya Murji'ah, mereka mengatakan iman itu satu paket, gak bertambah, gak berkurang. Siapa yang sudah masuk dalam iman, semuanya flat, semuanya sama. Semua orang yang sudah masuk iman itu semuanya sama. Mau imannya Jibril, mau imannya Nabi Muhammad, tinggal imannya pelacur, pezina, pengedar narkoba, preman jalanan, sama semua. Kenapa? Karena amalan itu tidak mempengaruhi. Amalan tidak menambah iman, tidak mengurangi iman. Sehingga orang Anda mukmin mau sholatnya rajin maupun tidak, sama saja dalam keimanan. Kenapa? Karena iman itu cuma satu. Iman itu cuma satu dan yang pertama tidak berkurang, tidak punya cabang-cabang. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita sebutkan dari awal bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya kenapa? Iman kita bertambah kalau kita semakin banyak mengamalkan cabang-cabang keimanan. Misalkan ada orang yang dia itu bisa mengamalkan dari 79, dia bisa mengamalkan 60 cabang, maka imannya naik sekali, tinggi sekali. Berbeda dengan orang yang bisa mengamalkan cuma 30 cabang. Berarti menunjukkan apa? Semakin banyak cabang-cabang yang diamalkan, berarti imannya semakin tinggi dan semakin naik. Kalau itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi intinya iman itu bercabang-cabang dan tidak satu flat, tidak satu tingkatan, tidak satu singkatan iman itu. Iman itu nanti ada yang itu aslul iman, ada yang itu wajibatul iman, perkara yang wajib, ada yang itu perkara yang sunnah, perkara yang sunnah. Jadi itu harus kita paham. Dan itu ketika kita memahami ucapan, ya misalkan Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman orang itu. Demi Allah orang itu tidak beriman. Akhirnya Rasulullah ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Orang yang tidak beriman. Rasulullah mengatakan, orang yang tidak mengagungkan tetangganya. Nah, fahami di sini, coba fahami, karena ini perlu memahami bahaya ini. Orang Khawarij mereka mengambil pendapat gara-gara Rasulullah SAW tidak beriman, nah, kafir berarti. Orang yang dia itu mengikut tetangganya kafir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Maka kita katakan yang dimaksud dengan tidak beriman itu tidak beriman dengan iman yang mustahab. Contohnya lagi, misalkan Rasulullah mengatakan la yu'min az-zani'ina zazin wa huwa mu'min. Orang yang berzina, ketika dia berzina, kondisi dia mesti tidak beriman. Maksudnya Rasulullah itu kalau ada orang berzina, ada orang yang minum khamr, ada orang yang mencuri, tidaklah dia berzina, minum khamr, mencuri, kecuali dia itu tidak beriman. Pas dia berzina, pas dia mencuri, dia itu sudah tidak beriman. Dia. Pertanyaan, berarti kalau ada orang berzina itu kafir tidak? Kafir. Karena Rasulullah mengatakan tidak beriman. Maka kita katakan bukan seperti itu, tidak seperti itu cara memahaminya. Kita katakan maksudnya Rasulullah tidak beriman orang yang berzina ketika berzina. Maksudnya dia tidak beriman dengan iman yang wajib. Iman wajib hilang, iman wajibnya hilang, tapi dia masih punya asul iman. Dia masih punya asul iman. Kalau kita katakan misalkan tidak beriman orang yang masih bergantung kepada kuburan, nah kalau ini bahaya. Kalau ini berarti apa? Tidak beriman maksudnya apa? Asul imannya batal, karena itu terlalu kesulitan. Ya, jadi pahami ya, pahami. Kalau ada orang dia itu meninggalkan cabang-cabang iman yang banyak tadi kita sebutkan, orang melanggar dalam cabang-cabang keimanan, itu hukumnya apa? Rasulullah itu beliau mengatakan ini tidak beriman. Orang mukmin sempurna itu seperti ini. Maka nanti akan disebutkan sama Imam Bukhari. Karena ini kalau keliru pemahaman bahaya. Imam Bukhari nanti akan menyebutkan orang muslim itu yang seperti ini, orang mukmin itu yang seperti ini, orang yang paling tinggi imannya itu seperti ini. Nah, berarti pertanyaan, kalau melanggar, apakah dia kafir? Enggak. Nah, itu setiap sabda Rasulullah yang kita pahami, misalnya Rasulullah mengatakan, contohnya misalkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir dia. Maksudnya kafir itu apa? Apakah kafir itu keluar dari Islam, batal imannya? Bukan. Jadi kalimat kafir, kalimat syirik, kemudian itu terbagi menjadi banyak bagian. Terbagi menjadi banyak bagian. Demikian juga masalah iman. Orang itu enggak beriman. Maksudnya beriman itu apa? Apakah batal imannya? Ya. Ya, jadi pahami. Karena banyak sekali hadis-hadis yang ini kalau keliru memahami itu fatal akibatnya. Kalau keliru memahami fatal. Jadi ketika Rasulullah menafikan iman, Rasulullah meniadakan iman pada amal tertentu. Contohnya misalkan orang yang berzina enggak beriman dia. Maksudnya beriman itu apa? Apakah kafir? Nah, kita lihat zina ini termasuk apa? Termasuk asul iman atau termasuk wajibatul iman atau termasuk mukamilatul iman atau mustahabun beriman. Oh, rupanya kita dapatkan zina itu termasuk maksiat. Bukan termasuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, berarti dia bukan asul iman. Tapi termasuk apa ini? Oh, ini masuk dalam kabair, dosa besar. Nah, berarti dia masuk dalam wajibatul iman. Kalau dia masuk dalam wajibatul iman, siapa yang melanggar ini, berarti dia telah berbuat dosa besar. Cuma dia kafir enggak? Enggak, karena dia masih punya asul iman. Nah, jadi fahami ya. Dan nanti setiap bagian itu nanti dimasukkan satu-satu oleh para ulama. Yang asul iman, siapa yang melanggar asul iman yang bisa membatalkan, nanti amalnya dinamakan dengan nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Siapa yang mengamalkan itu batal. Syirik, kufur, mendakwakan dirinya sebagai Tuhan atau orang ateis atau orang yang mengaku tahu perkara yang baik, ini semuanya batal iman dia. Orang yang mengamalkan itu batal. Kenapa? Karena itu termasuk asul iman. Sedangkan wajibatul iman, siapa yang melanggar, maka itu nanti masuk dalam kabair, dosa besar. Itu nanti dosa besar. Sedangkan yang melanggar mustahabatul iman, maka nanti dimasukkan dalam dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Jadi nanti dibagi menjadi ini. Maka itu dosa. Orang yang melanggar cabang iman, itu namanya orang yang bermaksiat. Orang yang dia itu bermaksiat. Nanti maksiat itu ada banyak. Dosa itu ada banyak. Ada dosa yang membatalkan iman, namanya syirik dan kufur. Ada juga dosa yang membuat dia itu jatuh dalam dosa besar, kabair namanya. Ada juga dosa yang dia itu namanya shogho'ir, dosa-dosa kecil. Jadi nanti dibagi menjadi lima. Itu pahami bahwa cakar iman yang banyak 79 kalau kata Imam Munajjar, siapa yang melanggar itu, tidak mengamalkan cabang-cabang itu, bukan berarti dia itu kafir. Bukan berarti dia itu kafir. Dia tidak mengamalkan iman secara sempurna. Itu berarti apa? Imannya berkurang. Kalau dia semakin banyak mengamalkan cabang-cabang keimanan yang banyak tadi diamalkan semua, maka imannya semakin naik-naik sampai akhirnya dia nanti di puncak keimanan. Dan itu pahami karena mula awal mula perpecahan antara Ahlussunnah, Khawarij, Murji'ah itu nanti dalam bab ini. Jadi dalam bab ini awal kalinya itu dalam masalah iman itu perbuatan masuk atau tidak. Yang kedua, iman itu bertambah atau berkurang. Maka itu pernah saya sampaikan bahwa perbedaan antara Ahlussunnah, Murji'ah, Khawarij itu akan nampak sekali nanti dalam menghukumi orang mukmin yang jatuh dalam dosa. Misalkan ini ada orang mukmin, orang beriman, cuma qadarullah dia itu jatuh dalam berzina. Seperti para sahabat, ada sahabat yang berzina, ada padahal sahabat mulia. Ada seorang sahabat yang minum khamr. Berarti apa? Seorang mukmin yang sejati imannya jatuh dalam dosa itu wajar karena kita manusia. Nah, pertanyaan, kalau ada orang mukmin, dia minum khamr. Hukumnya apa ini? Orangnya ini hukumnya apa? Jelas kita katakan khamr itu dosa. Khamr itu dosa. Terus hukumnya apa orang ini? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan orang itu mukmin, masih mukmin dia itu. Mukmin naqisul iman, orang mukmin yang imannya berkurang karena dosa yang dia kerjakan. Tapi dia masih mukmin. Kenapa masih mukmin? Karena maksiat tidak membatalkan iman. Dosa besar itu tidak membatalkan iman, kecuali kalau sudah jatuhnya dalam syirik dan kufur, batal imannya. Jadi ada orang mukmin berzina, apa dihukumi apa? Kita hukumi mukmin naqisul iman, orang mukmin tapi imannya berkurang. Kalau orang murji'ah, Ketika melihat ada orang yang mukmin berbuat dosa, mereka mengatakan mukmin kamilul iman. Dia adalah orang mukmin yang imannya sempurna. Iman dia sempurna, kayak imannya Malaikat Jibril, kayak imannya Nabi Muhammad. Kenapa? Iman itu sama. Iman itu sama, imannya pelacur sama imannya Nabi Muhammad sama, kata mereka. Sehingga orang mau berbuat dosa buahnya atau orang mau soleh, nggak ada bedanya masalah iman. Nggak, iman itu nggak akan bertambah dengan amal soleh. Iman itu nggak akan berkurang dengan dosa dan maksiat, kata mereka. Karena iman itu satu. Kata Murjiah, sehingga mengatakan orang mukmin yang jatuh dalam perzinaan, orang ini mukmin sempurna imannya. Kayak Malaikat Jibril. Dia orang mukmin kayak Nabi Muhammad. Imannya kayak Nabi Muhammad. Kenapa? Iman itu sama. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah, maka kita katakan orang ini yaitu orang yang mukmin berbuat dosa besar, dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah keluar dari Islam. Nanti bedanya keluar dari Islam itu namanya apa? Kalau Khawarij jelas mengatakan kafir. Orang itu kita katakan kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, bukan kafir, tapi dia itu di tengah-tengah antara kafir dan Islam. Sehingga dia tidak muslim, tidak kafir, tapi tengah-tengah, namanya manzilah baina manzilatain. Tapi kalau ditanya, orang kalau meninggal dunia belum bertobat gimana? Nah, kalau meninggal dunia belum bertobat, kekal neraka jahanam orang ini. Sehingga nanti para Khawarij, Mu'tazilah, mereka mengkafirkan manusia dengan sebab dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar kafir bagi mereka. Kenapa? Karena keliru cara memahami seperti ini. Nah, jadi pahami, karena ini keliru sedikit memahami ini fatal. Kita keliru sedikit memahami seperti ini fatal. Jadi nanti Rasulullah sering beliau itu menetapkan sebuah amalan, ini amal iman, ini amal iman, amal iman. Dan Rasulullah terkadang menafikan iman disebabkan karena sebuah amalan. Orang yang berbuat seperti ini tidak mukmin. Orang yang berbuat seperti ini tidak mukmin. Cuma ketika kita kumpulkan semua, itu kok derajatnya tidak sama. Akhirnya nanti para ulama mengatakan, oh ini amal yang ini masuk dalam asrul iman, amal yang ini masuk dalam wajibat iman, amal yang ini masuk dalam mustahabat iman. Jadi dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok. Sehingga kalau ada orang berbuat dosa, misalnya kita ada orang berbuat dosa, ini orang mukmin dia jatuh dalam dosa. Ini dosanya tingkatannya apa ini ya? Nah, kita lihat tingkatan apa ini. Oh ini dosanya sudah sampai tingkatan syirik dan kufur. Nah, berarti dia kafir. Batal imannya, batal imannya, karena asrul imannya hilang, pondasinya jebol, istilahnya kalau pondasinya jebol. Atau ada orang berbuat dosa, kita lihat lagi ini dosanya apa, masuk dalam bab apa ini? Oh, rupanya masuk dalam bab kabair, dosa besar. Ah, kalau dosa, dosa besar, bukan syirik, bukan kufur, tapi dosa besar. Ah, berarti kita katakan orang itu berdosa, tapi imannya masih mukmin. Dia masih punya asrul iman, cuma dia berdosa dalam bab itu. Atau kita gali lagi, oh rupanya amal orang itu bukan masuk dalam asrul iman, karena tidak syirik, tidak kufur, tidak juga masuk dalam daftar dosa besar yang diterus oleh para ulama, itu tidak masuk. Nah, terus ini yang mana ini? Ah, berarti kita katakan ini namanya mustahabat iman, cabang-cabang iman yang hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang tidak mengamalkan, tidak berdosa, cuma imannya tidak sempurna. Nah, ini kita katakan seperti itu. Itu nanti kita masuk di bab berikutnya, nanti itu penjelasan contoh-contohnya. Ini loh contoh iman itu, ini amal, ini iman, ini amal iman, ini amal iman. Pertanyaan, kalau nggak diamalkan, kalau ada orang nggak mengamalkan, bukan berarti orang itu kafir, bukan berarti orang itu kafir. Kenapa? Karena rincian tadi yang kita pahami itu, memahami rincian tadi bahwasanya cabang-cabang iman yang banyak itu terbagi menjadi tiga rincian, itu penting sekali. Itu penting sekali. Kalau kita keliru memahami, fatal. Kalau kita keliru memahami, nanti bisa masuk ke Khawarij, bisa masuk ke Murjiah. Nah, itu bahaya. Maka itu perlu kita pahami bahwa terkadang ada satu amalan, siapa yang mengamalkan amal itu dirinci. Jika sampai tingkatan seperti ini, maka dia kafir. Kalau tingkatannya seperti ini, dia itu dosa besar, tapi dia kafir. Itu dirinci sama para ulama. Kenapa? Karena tingkatannya itu berbeda-beda. Contohnya misalkan gini, perkara yang paling ramai lah ini di dunia persilatan akhiriah itu, yang suka mengatakan ada seorang pemimpin yang dia berhukum dengan hukum sallallahu ta'ala. Allah ta'ala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum al-kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Julukan pertama. Yang kedua, wa alam yang bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia zalim. Wa alam yang bima anzalallah faulaika humul fasikun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Disebutkan dengan tiga sifat. Apakah sama setiap orang yang berhukum dengan hukum Allah selain Allah, kafir dia itu? Dan kalau kafir berarti fasik dan zalim orang itu? Enggak. Abdullah bin Abbas ketika mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maksudnya itu kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Julukan kafir tapi tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Lah kalau seperti ini berarti apa? Berarti maksiat. Maksiat itu terkadang dijuluki dengan kafir. Contohnya misalkan orang wanita yang tidak bersyukur dengan kebaikan suaminya. Rasulullah mengatakan kafir. Perbuatan itu perbuatan kufur, tapi namanya kufur nikmat. Bukan kufur itu keluar dari Islam, bukan. Sehingga terkadang ada kalimat-kalimat kufur, syirik, tapi itu tidak mengeluarkan dari Islam. Contohnya misalkan riya, Rasulullah mengatakan itu syirik. Perbuatan riya, orang sholat tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala, itu syirik. Keluar dari Islam tidak orang itu? Enggak. Karena itu kufur, syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Termasuk tadi, berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala. Terus bagaimana? Masalah berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, maka kita rinci. Ini sudah sampai tingkatan nawaqidul Islam atau tidak? Nawaqidul Islam itu jika dia meyakini sesuatu. Misalkan ini, ada orang berhukum dengan undang-undang 45. Undang-undang negara Indonesia. Tapi dia meyakini keyakinan misalnya. Saya meyakini undang-undang negara lebih baik daripada Al-Quran. Atau sama dengan Al-Quran. Misalnya apa seperti dulu sempat ramai masalah orang liberal yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat konstitusi lebih suci daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Bagi datang kufur orang seperti itu. Anda mau berhukum dengan hukum itu maupun tidak, keyakinan itu kufur Anda ini. Karena itu sudah menjadi pembatal keislaman. Yang kedua, kalau ada orang yang dia itu masuk di dewan atau di pengadilan, dia menetapkan hukum dengan hukum manusia. Cuma dia meyakini bahwa hukum terbaik itu hukum Allah Ta'ala. Dan saya sendiri berbuat dosa ini, berhukum dengan seperti ini. Cuma saya pengen duit, saya pengen jabatan. Saya tahu saya itu ini keliru, gak boleh. Cuma saya pengen jabatan. Maka kita katakan orang ini berarti orang fasik, pelaku dosa dan maksiat. Tapi tidak sampai hukum. Sehingga apa? Sehingga nanti ada rincian, macam-macam itu ada rincian. Tidak semua itu dalam satu derajat. Semuanya itu nanti ada berderajat-derajat dan itu harus kita pahami. Karena keliru memahami fatal. Keliru memahami bisa nanti jatuh kepada khawarij atau terkadang bisa jatuh kepada murjiah. Jadi itu parah semua dua-duanya. Terus bagaimana supaya kita selamat akidah kita sampai akhirnya kita itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya kita harus pahami rincian-rincian tadi. Kalau kita tidak memahami fatal, lagi bisa bahaya. Kita masuk di bab berikutnya. Jadi kita ulang pembahasan sebelumnya karena ini pembahasan penting. Saya ulang lagi karena penting sekali. Kita masuk bab berikutnya. Bab ayyul islami afdhal. Islam apa yang terbaik? Hadis yang ke-11, Al-Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurasyi. Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al-Qurasyi. Beliau berkata, haddatsana abi. Bapak saya telah mengabarkan kepada saya. Qala, bapak saya berkata, haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Telah mengabarkan kepada kami Abu Burdah, Abdullah bin Abi Burdah. An Abi Burdah dari bapaknya, yaitu Abu Burdah, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Yaitu Islam yang terbaik itu apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan Islam yang terbaik. Ketika jadi di sini dikatakan Rasulullah Islam yang terbaik. Berarti yang terbaik itu ini yang paling baik. Ada juga Islam yang tidak baik. Berarti di bawah derajatnya. Yaitu ayyul Islam yang khair. Islam apa yang terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan qalu ya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ada juga bab sebelumnya, sebelumnya kita melewati bab sebelumnya, bab yang keempat, belum kita bacakan. Bab al-muslimu man salim al-muslimu namun islami huwa yadi. Bab orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Beliau berkata Imam Bukhari, haddatsana Adam ibn Abi Iyas, telah mengabarkan kepada kami Adam bin Abi Iyas berkata, haddatsana Syu'bah bin Abdullah bin Abi Safar, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah bin Abdullah bin Abi Safar wa Ismail dan Ismail dari Imam Syafi'i. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah, Rasulullah bersabda, al muslim, seorang muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang mana muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, sedangkan orang yang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah, berkata Imam Abu Abdullah dan Abu Muawiyah, haddatsana Dawud an Amir, telah mengabarkan kepada kami Dawud dari Amir, beliau berkata, sami'tu Abdullah, saya telah mendengar Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah SAW dengan hadis yang tadi, cuma sanadnya berbeda. Jadi ini di sini dia, Rasulullah SAW menunjukkan Islam yang terbaik itu siapa? Orang yang tidak mengganggu manusia, sehingga tangan dan lisannya itu tidak mengganggu orang. Ini maksud yang mana ini? Nah, ini maksud yang mana ini? Kalau sampai keboliman, berarti termasuk dosa besar kalau dia membolimi. Tapi kalau lisan dan tangannya itu tidak membolimi orang, cuma ganggu orang gitu, tapi tidak sampai tingkatan membolimi, maka nanti termasuk makruhan, perkara yang makruh. Apakah orang yang dia itu ganggu orang muslim yang lainnya dengan lisan dan tangannya, berarti dia itu gak beriman, dia gak muslim? Karena Rasulullah atau orang muslim itu seperti itu, kita katakan muslim itu nanti ada tiga, iman itu ada tiga, muslim itu juga ada tiga. Sehingga kita lihat yang mana ini. Tidak berarti orang yang tidak mengamalkan ini berarti dia itu kafir, tidak. Rasulullah juga ditanya, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan orang di mana muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada yang terbaik, ada cabang iman yang terbaik, ada cabang iman yang biasa, bahkan ada yang paling bawah. Seperti Rasulullah mengatakan, adnaha imatatul adla anittori, tingkatan Islam yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu tingkatan Islam, cuma itu paling rendah, itu paling rendah. Berarti menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan, ada yang paling bawah, ada yang paling atas, ada yang di tengah-tengah. Di antara ini, itu nanti bercabang-cabang. Cuma kalau dikumpulkan semuanya itu 79 cabang. Dalam hadis ini ketika Rasulullah menyebutnya dua pembahasan di sini. Yang pertama, orang muslim terbaik itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya bisa selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang terbaik itu, kita tahan tangan kita, tahan lisan kita, jangan berkurang. Jadi pilihannya itu gini, kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang dengan tangan kita dan lisan kita, minimal kita tidak ganggu orang dengan tangan kita dan lisan kita. Jadi pilihannya cuma dua, tangan dan lisan itu pilihannya dua. Pertama, pilihan yang pertama yang terbaik, kita bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan tangan kita dan lisan kita. Kalau kita tidak bisa, yang kedua, minimal kita tidak ganggu manusia dengan tangan kita dan lisan kita. Itu sudah pilihan. Kalau misalkan ini sebenarnya termasuk sedekah kita, jadi kita sedekah kepada manusia itu banyak bentuknya. Maka Rasulullah ketika ditanya masalah pintu-pintu sedekah, yang terakhir Rasulullah mengatakan, kamu ya berbuat kebaikan, bantu orang, amar ma'ruf nahi munkar, atau terus disebutkan. Itu sahabatnya bertanya, Rasulullah, kalau saya tidak bisa mengamalkan semua itu, maka Rasulullah mengatakan, kamu tahan mulut kamu dan tangan kamu dari ganggu orang. Itu termasuk sedekah. Jadi kita ingin memberikan sedekah kepada manusia, kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya tenaga, dari apa kita itu memberikan sedekah? Dari mulut kita dan tangan kita. Kita bisa ngomong dengan cara yang baik, kita bisa bantu dengan tangan kita dengan bantuan yang baik. Kalau tidak bisa juga, kalau nggak bisa juga, ya diam saja. Yang penting jangan ganggu orang. Nah, itu orang muslim itu apa? Dia tidak mengganggu orang. Dia itu walaupun diganggu, ada orang ganggu dia dengan tangannya, dan lisannya. Apakah kita harus membalas? Tidak. Yang terbaik kita itu balas kejelekan orang lain dengan kebaikan kita. Dan itu kalau kita ingin menjadi manusia terbaik. Jadi para manusia terbaik itu adalah orang yang dia itu bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Kalau kita mampu. Kalau kita mampu, kita menjadi orang terbaik. Kalau kita nggak mampu, tingkatan seperti ini, maka minimal setimbang, yaitu strata lah, setimpal. Ada orang mendolimi saya balas dengan kedoliman yang sama. Boleh nggak? Boleh. Karena Rasulullah mengatakan jaza usayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sama. Itu kalau kita mampunya cuma seperti itu, boleh. Cuma kalau kita pengen lebih dari itu, siapa yang memaafkan kejelekan orang lain bahkan membalas dengan kebaikan, maka itu lebih baik lagi. Dan itu metodenya Rasulullah. Rasulullah itu beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Walaupun boleh gak seperti ini, boleh. Orang menampar saya sekali, boleh saya balas dengan tamparan yang sama, boleh, karena itu hak saya. Tapi kalau saya bisa memaafkan dan saya bisa, bahkan saya itu memberikan kebaikan semua orang itu lebih baik lagi. Nah, cuma kita mampu atau tidak, kita mampu atau tidak. Kalau kita itu mampu, alhamdulillah. Cuma kita butuh belajar rupanya untuk bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan kita. Itu kita kalau bisa seperti itu luar biasa. Kalau tidak bisa, minimal sama. Kalau sama nggak bisa, sampai akhirnya orang itu mukul kita sekali, kita balas dengan 20 lah, bolin kita. Kita yang bolin sekarang, bukan dia yang bolin. Berarti kita yang berbolin, dan itu nggak dibolinnya. Kalau kita itu pengen adil, minimal adil itu apa? Satu pukulan dibalas dengan satu pukulan. Itu namanya orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Dan itu boleh kan? Boleh. Itu boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau kita bisa memaafkan, itu luar biasa. Maka itu kami ya, kami ya. Kita berbuat baik kepada orang bukan karena orang itu berbuat baik kepada kita. Ini fahami. Bukan istilahnya air susu dibalas dengan air susu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Ya, kita tidak punya kaidah itu. Kita tidak punya kaidah air susu dibalas dengan air tuba. Kita berbuat baik kepada orang bukan karena orang itu membalas kita dengan kebaikan yang sama, bukan. Kita berbuat baik kepada orang kenapa? Karena kita mampu. Kita mampu berbuat baik walaupun orang yang kita baiki dia enggak mampu membalas kebaikan kita. Kita enggak peduli karena kita enggak butuh itu. Fahami ya, fahami. Jadi dan itu memang butuh belajar banyak. Kita perlu banyak belajar. Jadi kita berbuat baik sama orang. Saya berbuat baik kepada si fulan bukan karena si fulan itu baik sama saya, bukan. Saya bukan berbuat baik karena balasan kepada kebaikan mereka, walaupun itu juga dibalas. Kenapa? Karena termasuk bentuk syukur kita kepada manusia sebelum kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Ya, karena di antara bentuk syukurnya itu apa? Orang muslim itu dia tahu jasanya orang. Itu kebaikan. Cuma kita berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik sama kita saja nih. Hatta termasuk kepada musuh kita yang mencela kita, yang mengganggu kita dengan tangannya, kita pun harus membalas dengan kebaikan. Kenapa kalau kita jauh? Kenapa? Kan dia membolimi kita itu. Karena kita mampu berbuat baik. Sedangkan dia kan tidak mampu berbuat baik kepada kita. Kita yang mampu berbuat baik kepada orang, maka kita yang menjalankan. Sehingga kaidahnya adalah berbuat baik kepada orang lain itu, selama kita mampu memberikan manfaat dengan mulut kita, kata kita, berikan manfaat. Orang itu nanti akan membalas maupun tidak peduli. Tidak usah kita peduli kan. Nah itu kalau kita berbuat baik itu harus kita tutup, harus kita potong. Kita nggak usah melihat orang itu. Setelah kita berikan itu reaksinya apa? Nggak butuh. Kenapa? Karena selama kita masih bisa memberikan manfaat, berikan manfaat kepada siapa saja. Alhamdulillah saya masih bisa. Gitu. Kecuali kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena orang itu dolim sama saya. Saya nggak bisa memberikan manfaat kepada orang itu. Saya nggak bisa memaafkan. Saya nggak bisa berbuat atau ya saya itu bermuka ceria. Saya nggak bisa bertutur kata yang indah. Dia dolim sama saya. Kalau nggak bisa nggak usah. Dan nggak diwajibkan. Tapi kalau kamu ingin sempurna, walaupun dia dolim kepada kamu, tetap kamu itu bermuka ceria. Tetap kamu itu bertutur kata yang baik. Walaupun apa, dia itu orangnya boleh, dia itu orangnya gak baik. Kenapa? Karena saya mampu. Nah itu dalam berbuat kebaikan atau sedekah, standarnya itu adalah kemampuan. Anda mampu enggak sedekah? Kalau mampu, jalankan. Bukan Anda itu melihat ini orangnya ini baik sama antum atau tidak. Oh, si fulan ini baik sama saya, tak kasih. Si fulan kok enggak baik sama saya, enggak tak kasih. Bukan standarnya bukan itu. Tapi standar kita berbuat sedekah, berbuat kebaikan, memberikan manfaat, standarnya itu kita mampu untuk memberikan. Kalau kita enggak mampu, ya sudah enggak usah. Tapi standarnya kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sama. Pertanyaan saya, boleh enggak saya kalau saya dizalimi, kemudian saya doakan kebinasaan bagi orang itu? Saya dizalimi, setelah itu saya itu doakan kebinasaan. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Boleh. Kenapa saya makom saya kedudukan saya terzalimi? Orang yang terzalimi itu boleh mendoakan orang yang menzalimi. Sehingga Rasulullah kan mengatakan ittaqi da'watal madlum wa mu'ad, hati-hati loh, kamu jangan sampai menzalimi orang. Kenapa? Karena doa orang yang terzalimi laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga kalau saya dizalimi, saya mendoakan orang itu, boleh enggak? Boleh. Karena saya makomnya terzalimi. Cuma kalau saya bisa mendoakan kebaikan bagi orang itu walaupun saya terzalimi, itu lebih baik lagi derajatnya. Sehingga jangan sampai kita mendoakan kebaikan orang kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja. Kalau bisa itu, selama kita mampu mendoakan kebaikan bagi siapa saja, hatta yang zalim sama kita, ya kita doakan dia. Walaupun dia itu zalim sama kita. Karena kita mampu. Orang itu kan gak mampu. Saya mampu. Maka apa istilahnya itu, yang waras itu ngalah. Yang waras itu maksudnya yang mampu berbuat baik, ya sudah kita yang ngalah. Kita yang berbuat baik, walaupun orang yang kita baiki gak tahu diri. Terus urusan dia dengan Allah, terlalu urusan saya kan. Kalau saya alhamdulillah diberikan hidayah sama Allah untuk mampu berbuat kebaikan kepada siapa saja. Kalau si fulan itu kan dia tidak diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, sehingga dia tidak bisa berbuat baik kepada orang yang dia benci. Kalau saya alhamdulillah bisa, sehingga apa? Standarnya bukan karena orang itu berbuat baik sama saya atau tidak sih? Bukan. Tetapi standarnya, saya mampu enggak saya berikan kebaikan? Kalau saya mampu berikan kebaikan, itu sedekah. Karena itu sedekah apa itu? Kita bisa sedekah dengan tangan kita, dengan cara membantu. Kita bisa sedekah dengan mulut kita, dengan cara kita ngomong yang baik. Kepada siapa? Siapa saja. Kalau kita tidak mampu, minimal kita tidak menggoyang. Minimal lisan kita tidak mengumbar. Minimal tangan kita tidak mengganggu. Itu minimal lah. Kita tidak mengganggu orang. Jadi bilangnya apa? Kalau Anda tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, jangan ganggu orang. Kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, jangan ganggu manusia. Berarti apa? Minimal Anda diam saja. Diam, tangannya diam, mulutnya diam, jangan ganggu orang. Walaupun saya tidak bisa memberikan manfaat, tapi diamnya kita tidak mengganggu orang, itu sudah bentuk sedekah kita. Tapi sedekah paling minim. Sedekah paling minim. Yang terbaik, sedekah dengan mulut, dengan omong-omongan yang baik, sedekah dengan tangan, dengan membantu mereka. Dan itu sifat dari Syekhul Islam yang mulai hilang di kita. Oleh itu banyak usaha-usaha kita yang semakin lama mendalami tentang Syekhul Islam, itu akhirnya banyak usaha-usaha kita yang menyesal. Banyak usaha-usaha kita yang menyesal sampai akhirnya waktu ada pertemuan di Jogja itu, Ustaz Firanda pun ngomong seperti itu. Selama ini kita itu ada yang kehilangan di kita. Yang itu ada di Syekhul Islam, tapi kita hilang di kita ini. Yaitu apa? Syekhul Islam itu, beliau menggabungkan antara dua kebaikan. Ketika bermuamalah sama mukhalif, bermuamalah sama orang yang membencinya, ketika bermuamalah sama musuh-musuhnya, Rasulullah menggabungkan dua. Yang ini kita gak bisa. Yaitu apa? Yang pertama, Syekhullah maka sering mengatakan sama saya ini, ahli sunnah itu siapa? A'lamun nasi bilhaq wa arhamahum bilkholqi. Ahli sunnah itu memiliki dua sifat. Yang pertama, ahli sunnah itu adalah orang yang paling tahu kebenaran. Tahu kebenaran. Sehingga bisa tahu ini fitnah, ini syirik, dan bisa membantah dengan bantahan yang sangat kuat bantahannya. Cuma ahli sunnah memiliki sifat yang kedua, yaitu apa? Rahmat dan sayang kepada mereka. Saya walaupun membantah orang, membantah itu karena pendapatnya yang saya bantah, tapi orangnya saya sayang kepada orangnya. Saya tetap sayang kepada orangnya. Saya walaupun membenci fitnahnya seseorang, itu fitnahnya saya benci, perbuatan dia, tapi orangnya saya tetap rahmat kepada orangnya. Sehingga apa? Harus kita bedakan antara kita mu'amalah dengan kesalahan dengan mu'amalah kepada orang. Orang yang berbuat salah. Ini ada dua masalah yang berbeda. Ada orang yang berbuat kesalahan, terus bagaimana cara kita menyikapi? Maka beda. Anda menyikapi kesalahan, ucapan yang salah, harus diluruskan. Atau Anda itu bermuamalah dengan orang yang salah? Kalau bermuamalah sama orang yang salah itu beda lagi. Nah, beliau mengatakan, karena Ustaz Fernando itu belum mengatakan, kita itu seringnya fokusnya di bantahan, bantahan, bantahan. Cuma gak ada rasa sayang sama sekali kepada orangnya. Sehingga kalau kita sudah benci, kita bantah, kita habisi orangnya. Dan orangnya kita jatuhkan di bawahnya. Dan itu gak boleh, itu boleh. Kalau Anda itu membantah, bid'ahnya seseorang bantah, bid'ahnya. Jangan menghabisi di bawah orangnya. Kan itu masalahnya berbeda. Ya. Dan itu banyak kita itu kehilangan itu. Ya. Itu kita banyak kehilangan di sini. Prakteknya itu Masya Allah, Syekhul Islam itu kalau kita lihat prakteknya Masya Allah, luar biasa, rahmatnya beliau, sayangnya beliau terhadap alu bidah itu luar biasa beliau. Sampai musuh-musuh beliau itu takjub ketika melihat beliau. Kenapa? Karena beliau bedakan antara bid'ah dengan pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Bahkan terkadang Syekhul Islam itu kalau sudah Syekhul Islam itu kalau sudah bantah bid'ah, luar biasa, bantahannya luar biasa Syekhul Islam itu. Tapi melihat orang yang berbuat kesalahan, beliau itu pandangannya rahmat, sayang. Beliau pernah mendatangi orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu sudah dikafirkan sama para ulama. Syekh Husam datangi mereka. Syekh Husam diskusi dengan mereka pelan-pelan sampai berhari-hari dengan sama Syekh Husam. Terakhir, apa kata Syekh Husam? Saya kalau mengikuti ucapan kalian, saya ngomong pendapat kalian ini, saya kufur. Karena saya tahu jelas sekali kufurnya pendapat kalian. Cuma kalian bagi saya belum saya kafirkan. Saya belum berani mengkafirkan kalian. Kenapa? Ditanya, lu kenapa enggak dikafirkan? Sudah jelas fatwa ulama kafirnya Jahmiyah. Karena saja setelah diskusi dengan mereka, saya masih melihat mereka itu orang bodoh, enggak paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Saya nyampaikan pelan-pelan itu mereka enggak konek-konek gitu. Akhirnya bahwa saya tidak berani mengkafirkan mereka. Coba ingat, padahal fatwa ulama sudah mengkafirkan mereka, tapi saya kan enggak seperti itu. Syekhul Islam ketika diberikan kata-kata Imam Muqayyim, beliau bercerita. Imam Muqayyim beliau mengatakan, Syekhul Islam itu pernah dikabari bahwa musuh kebuyutan beliau yang terus mencaci maki beliau meninggal dunia. Akhirnya datang murid-murid mengatakan ke Syekhul Islam, kabar gembira, si fulan mati ya Syekhul Islam kali ini. Syekhul Islam marah. Beliau mengatakan, atubashiruni bimauti rajul muslim. Kenapa kalian itu datang membawa kabar meninggalnya seorang muslim? Ini ada apa? Ini bukan adab Islam seperti ini. Enggak seperti ini sikap seorang muslim itu. Bagaimanapun dia masih muslim kan? Akhirnya Islam mengatakan, tolong tuju dan mana rumahnya. Syekhul Islam datang ke rumahnya orang itu. Padahal itu musuh kebuyutannya beliau. Datang kepada rumahnya orang itu, kumpulkan keluarganya. Setelah itu Islam mengatakan, ana bimanzilati abikum. Saya posisinya seperti bapak kalian yang meninggal. Kalian butuh apa saja saya bantu. Tolong kalau kalian itu butuh nafkah, butuh apa, bayar utang gak bisa, tolong sampaikan ke saya. Atau saya tunaikan utang bapak kamu. Padahal siapa itu? Musuhnya. Kenapa? Karena harus kita bedakan. Ini maksudnya kita bantah kesesatan, atau kita itu menjatuhkan orang. Ada dua media yang berbeda. Maka itu kalau guru saya, saya bulasan itu, beliau ketika membina ulama-ulama kita yang ditahdir, seperti Bekar Abu Zaid, kan dia bisnis ya Bekar Abu Zaid. Walaupun beliau ulama Saudi, termasuk dalam MUI, Lajnah Daimah, beliau sudah meninggal dunia, itu dihabisi di Saudi, takdir dan misal-misal. Dan banyak nanti ulama-ulama kita yang ditakdir. Akhirnya Syahabul Hasan membina ulama-ulama kita yang ditakdir, maka beliau membina kaidah. Nusahih wala nuhadid. Kaidahnya ini. Beliau mengatakan nusahih, kita perbaiki kesalahan orang tanpa harus menjatuhkan wibawanya. Ini masalah yang berbeda. Yaitu apa? Ada orang berbuat kesalahan, bantah kesalahannya tanpa harus menghabisi wibawa seseorang. Kenapa? Bagaimanapun dia itu seorang muslimah itu minimal. Kalau kita itu nggak bisa berbuat kebaikan dengan lisan kita, minimal kita jangan ganggu orang. Nah itu apa? Pahami ya, kita itu ada dua perkara yang harus kita miliki. Yang pertama, ahlu sunnah itu harus banyak belajar. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, ahlu sunnah itu harus punya sifat rahmat kepada ahlul bid'ah yang menyelisih kita. Karena tujuan kita itu bukan menjerumuskan mereka ke neraka jahanam, bukan. Tujuan kita itu menyelamatkan mereka dari neraka. Sehingga walaupun kita benci terhadap perbuatan dosanya, tapi kita sayang kepada orangnya. Rasulullah ketika menghukumi orang yang minum khamr, ada seorang sahabat yang minum khamr, dihukum sama Rasulullah cambuk. Dicambuk, karena memang ini dosa. Tapi ketika ada orang yang mencela sahabat itu, dicela sama seseorang, dilaknat sama seseorang, maka Rasulullah marah. Jangan sekali-kali kalian celah sahabatku ini persahabatku. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? antum harus bedakan antara khomernya dia dengan ibadah yang lain. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia itu orang baik. Cuma dalam bab ini dia itu minum khomer. Khomernya yang kita selesaikan, bukan sholatnya, bukan semua kebaikan dia dirompokkan semua, bukan. Ada seorang wanita berzina datang ke Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya zina sampai saya hamil, ya Rasulullah. Rasulullah selesaikan urusan zinanya, setelah itu dirajam sama Rasulullah. Tapi ketika ada orang mencela sahabat ini, pribadinya dicela sampai dilaknat, sampai di dilecehkan, Rasulullah mengatakan, jangan sekali-kali mencela wanita salihah ini. Dia sudah berani bertobat sampai rela mengorbankan nyawanya supaya bersih dosanya. Jika tobatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, cukup. Sehingga apa? Kita bedakan antara dosa yang dia kerjakan, zinanya. Zina harus kita sikapi. Rasulullah sambil merajam orang itu, tapi orangnya tetap orang baik. Orangnya itu orang baik. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia mungkin ikhlas, dia mungkin bakti sama orang tua. Ini tetap kebaikan yang gak boleh kita ingkari. Karena dia bukan sebuah al-sunnah. Jadi itu jadi masalah. Jadi masalahnya kita itu apa? Terkadang itu, kalau orang itu sudah al-bidah, semuanya salah misalnya. Ada dia juga sholat, sholatnya kayak nggak ada masalah sholatnya kan? Kan yang menjadi masalah kan bid'ahnya dia, bid'ahnya yang kita luruskan. Yang menjadi masalah dia kan syiriknya dia, syiriknya yang kita luruskan. Sedangkan masalah yang lainnya itu ibadah, tetap itu kebaikan. Jangan gara-gara yang mengamalkan kebaikan itu bukan dari kita, akhirnya kita tutup mata dari kebaikannya. Jangan gara-gara yang berbuat kesalahan itu dari kita, akhirnya kita tutup mata dari kesalahan kita. Tetap kita salah ya salah kan? Musuh kita benar dia benar. Kita harus berani apa sih? Berani bersikap seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita itu membalimi orang. Begitu kata Imam Bukhari, disebutkan juga oleh para ulama. Jika seseorang ahlul bidah kita bantah, beliau mengatakan ya, standar bantahannya itu khusus bidahnya saja disebutkan. Perlu menyebutkan orangnya enggak? Jika tidak dibutuhkan, tidak boleh menyebutkan nama pelakunya. Kalau menyebutkan nama, maka lagi termasuk riba yang haram. Nah itu metodenya pintas. Kalau membantah kan jangan menyebutkan nama. Ada sebuah kitab judulnya ini, dalam kitab menyebutkan ini, bantahnya ini. Kita kalau membaca fatwa saya pintas, ini siapa yang mengarang ya? Antum nggak butuh siapa yang mengarang. Yang penting kamu tahu ini kesesatannya di sini, kesesatan di sini. Setelah itu beliau kata-kata Imam Ghazali beliau menyebutkan termasuk kezaliman. Dalam bantahan orang yang menyimpang, ketika kita membantah dan kita mensifati sebuah sifat yang dia itu nggak punya, contohnya misalkan kita membantah pelaku bid'ah, tapi kita juluki dengan julukan para pezina, peminum khamr, mereka nggak berzina, mereka nggak minum khamr, mereka itu berbuat bid'ah, bid'ahnya yang tidak kita kristi. Jangan sekali-kali setelah itu kita juluki dengan julukan yang lain. Ini boleh ini. Kita pengen memperbaiki rumah, tapi kita robohkan bangunan rumah semuanya, itu kan nggak seperti ini. Rumah musim hujan gendengnya pecah, ya sudah diperbaiki gendengnya saja. Bukan rumahnya ambrol ke semuanya, bukan gara gendengnya pecah juga. Nah itu kita punya kaidah, perbaiki kesalahannya, tapi jangan dilobokkan orangnya. Tetap dia itu orang baik. Mungkin dosa dia sudah diampuni sama Allah Ta'ala ketika dia itu keliru, dia itu nggak sengaja, atau dia itu nggak tahu ilmunya, diampuni sama Allah Ta'ala. Cuma bagi kita kan enggak, salah tetap salah. Urusan dia tobat sama Allah, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Setiap ucapan keliru yang sudah tersebar harus kita sikapi. Supaya kaum muslimin hati-hati. Cuma kita enggak bicarakan masalah orangnya. Orangnya mungkin sudah diampuni sama Allah. Mungkin orangnya sudah meninggal dunia, bahkan mungkin dia masuk surga kan gitu. Kita enggak bicara masalah orangnya, tapi kita bicara masalah pendapat dia yang keliru. Sehingga apa? Fokusnya kita itu di pendapatnya, bid'ahnya, syiriknya, bukan fokusnya ke orangnya. Kalau orangnya mungkin sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Nah itu dia, kalau kita itu tidak bisa memberikan manfaat dengan lisan kita, dengan tangan kita, orang muslim terbaik itu apa? Minimal dia tidak ganggu orang dengan tangan dan lisannya. Nah, jadi kita tutup mulut kita, kita tahan tangan kita, jangan sampai ganggu orang. Ya sebenarnya sih, pembahasan kita, waktu kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,